Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, dari sisi visi serta misi, dua pasangan capres dan cawapres yang akan bersaing dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang, sama-sama memiliki gagasan yang baik, serta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Meski demikian, Quick Yanggi melihat adanya kelemahan dari pemaparan visi misi kedua capres serta cawapres, yakni mengenai sumber pendanaan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, meski kedua pasangan capres memahami adanya kebocoran anggaran negara, namun tak ada satupun yang menuturkan langkah konkret untuk mengatasinya guna menambal kebutuhan dana pembangunan. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Quick Yanggi atas visi dan misi dari para capres serta cawapres, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apakah calon-calon presiden kita itu benar-benar mampu mengatasi seluruh kebocoran keuangan negara untuk digunakan sebagai dana pembangunan? Sekarang ini paling tidak 80% dari minyak itu dieksploitasi oleh asing. Walaupun kontrak bagi hasilnya mengatakan 85-15, tetapi dalam praktek pada saat ini de facto kan 50-50 minyak mentah. Alasannya adalah untuk membayar cost recovery yang digelembungkan sejak dulu gitu kan. Nah itu kalau itu bisa dikembalikan 85-15 ya banyak sekali. Kemudian Pak Prabowo sendiri kan mengatakan bahwa minyak dicuri di tengah laut. Kemudian ikan dicuri. Hutan-hutan illegal logging. Ya. Nah terus kemudian tambang. Batu bara segala macam. Kan semua diserahkan pada swasta kan banyak yang diangkutin. Kalau itu dibendung semuanya dan menjadi pemasukan negara ya memang sangat cukup. Bukan hanya sangat cukup, akan hebat gitu. Nah, tetapi caranya yang tidak jelas, caranya bagaimana? Jadi, Bapak melihat diperlukan pemerintahan tangan besi untuk mengatasi seluruh kebocoran yang diindikasikan terjadi ya, Pak? Ya, dari dulu kan saya konsisten dalam hal ini. Tangan besinya juga tidak sesederhana itu. Oleh karena sisa uang yang untuk pembangunan kecil sekali. Utang besar, anggaran rutin begitu besar, itu harus diperkecil. Birokrasi harus dibuat optimal. Jadi kalau memang besar harus berani menciutkan, berani mem-PHK. Dan PHK bukannya mesti tidak manusiawi, bisa sangat manusiawi. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.